ni dalam mati hamba Allah ni dengan tukang sihir, dengan tok bomoh, dengan tukang upah dipanggil sebagai pembunuh. Dahlah mengerjakan sihir, mengamalkan sihir, bunuh orang pula, berapa banyak dosa. Jadi tuan-tuan, ini bentuk-bentuk peringkat yang dipanggil sebagai pembunuh. Selagi mana tak taubat nasuha, semayanglah macam mana pun Allah tidak terima amalannya. Yang kedua ar-rab, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang yang bercerita bahari dan berhubung. Apa dia ar-rab? Ar-rab ini tuan-tuan, maknanya ialah dalam bahasa tuan-tuan, tukang telek, ataupun kita sebut sebagai bomoh. Dia ada dua yang hampir. Satu nama dia kahir, satu lagi nama dia ar-rab. Dua-duanya dekat nak serupa. Tetapi ar-rab ini ialah kita lebihkan sebut sebagai orang telek. Seperti dia mengetahui sebab apa berlaku, bagaimana berlaku, di mana berlaku, benda itu sekarang ada di mana. Nama dia ar-rab. Tuan-tuan hilang kereta, tuan-tuan pergi menengok pada dia. Dia pun ambil mangkuk, dia tengok dalam mangkuk. Oh, kereta tuan-tuan ada di Teluk Intan. Kereta kamu ni ada di Teluk Intan. Siapa yang curi itu bomoh? Yang curi itu. Mana dia tahu dalam air ni cuma kosong. Dia tahu nama dia apa? Ar-rab. Tuan-tuan pergi ke rumah dia berdosa. Tuan-tuan percaya cakap dia berdosa. Tuan-tuan bagi upah pada dia pun berdosa. Ataupun tuan-tuan sakit, batuk tak berhenti, malam tak boleh tidur, gatal dada, menyucuk-nyucuk, sakit kepala ni macam disikap. Pergi mubat dengan orang. Kita pun tanya dengan Tok Bomok, siapa yang buat saya ni Tok Bomok? Oi, bukan orang lain, kawan kamu juga. Bukan orang lain. Orang dia macam mana? Orang dia berjanggut. Janggut muda putih dah, berseroban pula. Siap dengan baju merah lagi malam tak? kita dah menuduh orang. Bila kita dah percaya kepada dia, namanya ialah ar-rab. Hukumnya adalah syirik. Ditolak semayang, tak ada pahala. Bawa kitab serta lekang kitab. Tapi percaya kepada dia adalah haram. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Begitu juga dengan mencuri. Tuan-tuan, orang masuk dalam rumah curi barang mas. Tuan-tuan pergi kepada satu bomoh, dia ambil satu mangkuk besar, dia jampi-jampi-jampi, dia ambil kertas A4, dia masuk ke dalam mangkuk, dan dia tarik mangkuk tu keluar gambar. Ini nama dia bomoh photostat. Subhanallah. Saya tak bohong, ini betul ada tuan-tuan. Mana gambar photostat dia pun saya pernah tengok. Datang satu timbalan pengarah, satu jabatan, rumah dia kena masuk RM25,000 hilang. Cik Barah Mak, handphone, jam, lapar, kos semua kali RM25,000. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa dengan bomo photostat. Bomo photostat dia tunjuk gambar. Satu lelaki tengah duduk tersengih. Ni tak gambar orang ni. Dia kata, mana tu Haji tau? Tu bomo beritahu, dia tunjuk keluar gambar ni. Macam mana dia boleh buat tuan-tuan keluar dalam air, keluar gambar. Masuk dalam air, tarik keluar gambar. Subhanallah. Hebat. Patut dia jadi ketua polis. Bila orang hilang kena bunuh, budak hilang kena colek, jumpa dia keluar tu tak. Patut dilantik dia jadi forensik ke apa, ke homicide ke apa, ke penjari dia lah. Bagi kat dia. Adakah manusia macam tu senang kerja polis tu tak? Tak payah dia tak. Hilang barang, kereta hilang, orang bunuh, jumpa dia. Jadi penasihat polis lah senang. FBI pun panggil dia orang. CIA panggil, FBI panggil. Itulah nama dia jin. Orang yang macam itu, dia terlibat dengan jin. Mungkin daripada 10 gambar, 2 yang betul, 8 salah. 8 itulah yang tuduh, 8 itulah yang akan mengatakan orang, memfitnah orang. Jadi berhati-hati tentang sesuatu jin. Tuan-tuan pergi, dia dosa. Bagi upah pun dosa. Daklah duit habis, upah bagi dekat dia pula, minyak kereta, minyak tol lagi apa semua bayar. Berdosa pula, syirik pula, tuduh orang pula. Ih, banyaknya dosa. Dosa syirik satu, dosa percaya satu, dosa fitnah orang satu. Saya kata tu Haji, saya tanya dekat. Saya kata tu Haji, kalau keluar gambar ni, muka saya macam mana? Takkan usah mencuri. Yalah, buat je keluar macam mana? Tuan Haji nak kata apa? Dia boleh buat. Keluar-keluar apa muka, masa dia kenal muka ni, tak kazim Allah ni. Kita nak kata apa? Sebab tu kita tak boleh buat. Setan ni tuan-tuan, kerja dia nak bagi kita bergaduh. Sebab tu bila hilang barang, saya dah ajar daripada tuan-tuan. Baca Yasin aja. Sampai ayat mubin, berhenti, niat. InsyaAllah ya Tuhan ku, kalau ada rezeki kereta aku jumpalah balik ya Allah. Baca. Sambung lagi. Sampai ayat mubin, berhenti ya Allah. Kereta aku hilang ya Allah. Pulang kalau balik, kalau ada rezeki ya Allah. Pulanglah balik ya Allah. Kereta aku sayang. Tapi kalau tak dapat pulang pun tak pulang ya Allah. Gantilah kereta yang lebih baik daripada yang hilang. Isteri balik langsir tu, amin ya Allah kan. Terus pergi jumpa lah ya Allah. Dapatlah masa kereta baru. Tuan-tuan hanya baca Yasin, berhenti pada mubin-mubin-mubin yang terdapat dalam surah Yasin. Buat, ini elok, ambil air semayam, mengadap kiblat. Minta betul-betul rantai kita ke, anak kita ke, lembu kita ke yang hilang. Tak payah tuan-tuan terjumpa mereka ni untuk cari siapa buat, siapa curi. Tak payah, siapa yang buat kita sakit, siapa yang santau kita, tak payah. Ustaz, macam mana kalau saya dah buat taubat? Jangan tuduh-tuduh orang. Tapi Ustaz, kalau gambar tu betul lah Ustaz, kebetulan. Saya dengar cerita bongong petestek. Ada empat budak universiti duk hilang barang di asrama mereka. Jadi mereka duk benar duk hilang barang. Empat budak ni pergi mengadap. Bila pergi mengadap dia, keluar gambar salah seorang daripada empat budak yang besi ni muka lah dia kata, apa orang aku orang tu sama-sama depok gaduh pula tu. Ini pun satu hal kerja jin, kerja setan nak bagi kita bergaduh. Tuan-tuan faham itu ya? Tapi Ustaz, Ustaz faham tu Ustaz, yang dia buat tu betul kan? Daripada 10 yang dia cakap, 9 betul, satu ni salah. Disebabkan 9 betul, kita percayalah yang satu. Boleh faham? Kita datang jumpa dia, tanya dia, siapa buat kita? Dia akan beritahu, dia tengoklah mangkuk, dia tengoklah ayu, macam-macam lah dia tengok. 10 benda dia beritahu, 9 betul. 9 yang betul, memang kita dah percayalah. Kita dah sampai satu tahap, betul cakap Tok Bumur. Yang nombor 10 tu yang dia bohong. Contohnya apa? Dia tengok dalam mangkuk, dia tengok dalam kemian. Selalu tengok dalam mangkuk bubur limau potong dengan kerisau. Limau tenggelam, limau hanyut ke tepi, limau hanyut ke tengah, semua ada makna. Limau ke tengah dah teruk, limau tenggelam dah teruk, limau timbul main ke tepi, sihat. Boleh sihat. Memang dia akan bagi percaya dulu bila tuan-tuan potong limau tu. Huh, tak masuk dalam mangkuk. Wih, lawan ni. Jadi kita ni nak dengar ni pun suami kita, isteri kita. Huk bang, ni sampai tak masuk dalam dia tolak pula ni. Padahal dia terpotong kuat, memang melepak lah limau ni. Tapi maksudnya dia nak cah. Dia nak cah. Satu lagi cara dia nak cah, dia kata apa? Dia kata, ni teruk lah ni. Macam mana boleh hidup lagi ni? Patut dah mati lah ni. Haa, nampak. Itu pun satu bentuk dia nak bagi kita taksub. Kalau ikut-ikut ni memang mati ni. Macam mana boleh hidup lagi ni? Allah sayang lagi ni. Dengar-dengar tu, rasa kembang dadah. Okey, itu satu. Dia pun ambil, itu dah bohong, dia bohong lah. Kalau dia menurut, dia guna atap. Dia guna kemian. Yang tu dia menurut. Bila dia menurut, dia akan bercakap. Rumah kamu duduk di simpang tiga. Betul?

walaupun kepala rimau sekali tu. Tinggal kepala dia saja, tak payah. Nak letak di ruang aman tak apa. Patung-patung macam itu, kalau tuan-tuan letak dalam rumah, malaikat tak masuk, haram dimasukkan dalam rumah. Tetapi kalau patung bangau, patung burung, tuan-tuan ada taman di luar. Ada seni taman, landscape gapa-gapa di luar tu, seni taman ada lah kolam sikit, air pancut sikit, ikan kap 2-3 ekor duduk belah, ada burung 2-3 ekor patung. Maka hukumnya harus diletakkan di luar rumah sebab patung itu tidak dihormati. Patung yang dilarang dibawa masuk dalam rumah ialah patung yang dihormati. Kena duk lap, kena duk polis, kena duk bersih seminggu sekali. Yang ni jahat Nabi tak bagi. Tapi patung hak di luar tu dia tak dihormati. Hujan kah, petir kah, berkarat kah, berkulat kah, mampu dengar lah. Kita bukan jaga setiap hari. Yang Nabi tak bagi masuk dalam rumah, patung yang dihormati. Ya tuan-tuan, jaga-jagalah yang tuan-tuan nak seni kaca, seni arca, seni kristal. Dari kristal burung, kecil-kecil, bubur atas almari. Buat dalam almari perhiasan. Memang cantik pun. Ya. Apa teddy bear? Ha, lepas ni teddy bear pula. Ini cerita buat patung. Jadi tuan-tuan, jadi patung hak kecil-kecil tu, yang burung angsa, flamingo, kapal-bala, hak dalam rumah, tak mau. Dia letak di luar. Ustaz saya sayang, saya mahal beli. Siapa nak beli? Tak dulu tak tahu. Ini dah bagi tahu. Tak sayang, Ustaz saya. Benda haram tak payah sayang. Benda haram tak payah sayang. Habis tu apa nak buat Ustaz? Dia bagi ke awal lain. Bagi orang kapiak ke apa-apa, dia beli dia. Ustaz boleh saya tak kat luar rumah. Saya tak di luar rumah. Ada taman ke, ada beranda ke, saya tak di luar tu. Ada apa wakaf kat di luar tu, ada gondola ke apa, kita tak ada gondola tu, tak apa. Jangan buat masuk dalam rumah. Baik, masalah tadi adik kita tanya teddy bear macam mana Ustaz? Teddy bear tadi hendaklah bermainkan oleh anak-anak yang belum cukup umur. Kalau anak sudah cukup umur, walaupun dia main teddy bear tu, tidak dibenarkan syarak. Anak dara tuan-tuan, dia kata 4 lah. Besar gajah lah pun, nikah umur anak lah. Tidur, duk petuk, duk peluk, patung gapil. Tak boleh tak? Gapil tak, teddy bear tak, nak dipeluk oleh anak-anak yang belum cukup umur. Yang mana dah cukup umur, maka tiada harus lagi bermain anak-anak patung itu. Yang tu dilarang. Ini bukan anak Ustaz, ni isteri saya Ustaz, malam dia bukan peluk saya, dia peluk teddy bear Ustaz. Orang lagi, tu abang kena pakai patung teddy bear lah. Tosahlah peluk teddy bear tu, pilih peluk Allah. Kadang-kadang kita tabiat macam itu. Tabiat kita tak gantung dalam rumah, kita gantung dalam kereta. Ha, tu. Atas dashboard tu penuh. Penuh tu, penuh dengan footballer ni, player. Ronaldo lah, Robinho lah, berhormat. Semua abu. Alik Jamlut, tumbuh tu juga. Patung dia gedi-gedi-gedi. Bila berat dia tu gedi-gedi-gedi. Lepas ni tuan-tuan dia buang. Tak ada barakah dalam kereta tuan-tuan. Yang dia pelekat dekat cermin belakang. Patung beruk. Ada tak teddy bear yang beruk punya ni? Yang beruk punya. Bila kita berat dia tengok kita lagi. Abang tengok beruk dia tengok abang. Jadi tuan-tuan yang mana duk gantung nama beruk dalam kereta tu buang. Kita tak mau jadi macam tu. Digantung dengan ayat Quran ke ayat kursi ke kat cermin tu lagi faedah. Tak apa pun ikhlaskan. Sudah tak anda bersolat. Sudah tak anda menutup aurat. Bubuh lah tu lagi bagus. Tak payahlah nak bubuh je universiti ke apa ke anu apa. Tak payahlah. Ada tengah macam bubuh pula. Sekolah atap aja. Tak payah. Satu-satu iklan tuan-tuan. Kita kena jualkan Islam ni. Buat pengiklanan. Cari jalan. Apa benda yang patut bubuh di kereta kita? Sebut Islam dah. Sudahkah anda menuntut ilmu? Sudahkah anda bersolat? Sudahkah anda berzakat? Jadilah. Sudahkah anda bersiap hadap, menghadapi kematian? Jadilah. Buh apa yang elok-elok dekat cermin kereta, dekat tempat isi minyak. Tengah orang dekat tempat isi minyak tu, tempat penutup isi minyak lagi bubuh gambar orang kencing. Buat tak? Tak senonoh punya gambar. Ini kita tak mau gambar-gambar macam itu. Kita nak supaya orang faham Islam.

makan kuat. Ha, jenis tu pula lemak tu pun. Makan malam-malam kuat. Tak tidur. Badan suruh sering duduk sakit tengok mata cengkung tengok orang. Anak cucu semua lari Ustaz. Tu macam mana dia nak bela mak saya Ustaz? Siang buat apa? Siang tidur. Malam-malam jaga. Oh itu boleh sentri bantu jaga. Siang tidur. Malam jaga. Ah, yang tu pun ada juga tuan-tuan. Sabarlah dalam keadaan mak kita. Ya, mak kita macam itu kena sabar. Saya dalam bulan lepas ada dua kes. Dalam bulan ni ada dua kes. Ya, anak-anak dia, mak dia nak serah berontang. Kerongsang. Baju kebaya lama. Mak nak bagi. Dia kata ambil lah ni. Ambil lah ni mak nak bagi kat hang. Apa benda ni mak ini? Ini. Nanti kalau dia datang pada kamu, kamu terima je lah. Rupanya mak dia pakai susu. Mak dia membeleng. Ha? Dia pun salah juga. Jadi tuan-tuan yang mana ada masalah. Masalah membela, masalah mati. Tak boleh nak mati. Susah nak mati. Umur 90 tahun. Malam-malam boleh bangun. Makan nasi 3-4 pinggan habis. Badan busuk sudah berdene habis dah belakang. Kadang-kadang tuan-tuan, kulit di belakang ni lah. Pasal duduk tidur atas silam tu lama. Bila kita angkat dia tu, kulit tu dah tak melekat dengan badan. Baru dia tu cerita. Malam makan lagi, kuat makan. Ui. Dia pegang tangan ni tak lepas orang tuan. Kita berpegang-pegang macam-macam, pak dia pegang tangan kita. Ui. Tak tahu, kurung-kurung dia pun. Ah, ni nama dia gangguan takar. Gangguan dia membela. Jadi saya yang mana ada sini, saya bagi tua kepada tuan-tuan, cari 17 kolam masjid, bagi mandi, bagi minum. Tak payahlah nak buka bumbung. Nak buka bumbung apa rumah flat? Nak buka bumbung. Rumah kondominium flat nak tembuk di mewah, marah-marah lagi. Saya cukuplah tuan-tuan bagi mandi 17 kolam masjid bagi percaya sini. Itu saya buat deposition tahun lepas. Dia nak tak mati juga. Kuat yamat. Ni, pegang tangan. Siap tak boleh buat-buat. Malam boleh duduk cukup lagi. Ambil 17 kolam air masjid, ambil satu botol, campur sekali. Baca yasin, bagi dia mandi, bagi dia minum. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, yang ketujuh syahir. Yang ketujuh, orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah dari pekerjaan yang menyalahi adat, seperti balik mata. Balik mata ni maknanya silap mata, dan demikian lagi dan lain-lainnya, maka iaitu haram lagi dosa besar. Apa dia sihir? Sihir ialah sesuatu amalan yang menyalahi adat. Sesuatu amalan yang menyalahi adat seperti permainan silap mata. Permainan silap mata taklah sihir kerana permainan itu sekadar silap mata. Belon. Dia bubuh gam. Kemudian dia cocok dengan besi jarum. Belon tak pecah. Itu bukan sihir. Itu permainan silap mata. Itu tak apa. Main dentruk tangan-tangan dia pandai-pandai tipu orang. Dentruk bertukar dan sebagainya. Itu nama dia silap mata. Tetapi kalau silap mata itu ada unsur-unsur lain, dia jadi haram. Seperti boleh melintasi tembok besar Cina. Ada bantuan jin. Ada bantuan setan. Maka dia dipanggil sebagai sihir. Walaupun pada asalnya ialah silap mata. Tetapi dia tetap dikira sebagai sihir apabila ada unsur-unsur mentera. Ada unsur-unsur jin di dalam permainan silap mata dia itu. Yang kedua, bentuk sihir yang kedua ialah yang saya katakan tadi, adanya perantaraan jin dalam mengerjakan sihir. Seperti pukau. Pukau ni confirm jin. Apa dia cara pukau? Yang pertama sekali, cara pukau ialah dengan mata. Kerana itu kalau tuan-tuan tak biasa dengan seseorang, dia tanya jalan, dia buat-buat nak berbual, dia cari jalan macam mana nak menyembang dengan kita, dia mari ke rumah kita, orang yang kita tak kenal, buat-buat tanya lorong, buat-buat tanya taman, tolong jangan pandang mata. jangan pandang mata. Kebanyakan sihir pukau dia datang daripada mata. Namanya ialah panah Arjuna. Untuk mengelakkan sihir pukau, tuan-tuan kena baca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Boleh? Lagi sekali saya baca. Ikut saya baca. A'udzu bi kalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Amai dapat ni. Jadi insyaAllah boleh dapat. Ini untuk mengelakkan sihir. Jaga-jagalah majlis-majlis. Saya banyak kes dapat dalam bulan ni saja. Dua perempuan, satu bertudung, satu perempuan muda, rambut perak, datang ke rumah satu makji, minta konon-konon nak sewa rumah. Makji ni pun panggil lah, membang jamu, biskut meri, teh kosong, teh o kosong jamu. Dalam duk jema-jema, makji ni pergi ke dapur, yang perempuan bertudung ni pun ikut sekali pergi ke dapur. Ha, yang perempuan rambut perak tadi, selongkar barang. Kipas angin duduk tu pun lembut curi. Perempuan ni main jumpa saya ustaz. Makcik ni ustaz dah lah dapat duit kebajikan berhati setengah pun dia pun cari curi hati ustaz. Yang makcik tak tahu. Kesian dia tengok pun kesian bagi. Dia kata nak sewa rumah tu makcik memang dia rupa anak dia tu curi duit kita hati tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu satu cash tu, tak ada satu tempat tu, 243 ni. Dia baru dapat duit orang beli tanah dia buat jalan. Orang susah dapat duit sebab tanah 250 ribu. Seronok lah tuan-tuan, simpan dalam tabung haji, mai 3 orang, 5 orang. Nyembang, dia boleh ambil buku tabung haji, dia buat keluar 243 ribu. Bagi buta. Balik rumah baru dia menung. Tadi abang pergi mana? Abang pergi tabung haji. Dia pula ambil pula menegar apa lah. Isteri kata. Pergi buka tabung haji punya buku. Memang tak ada. Tak tahu macam mana boleh pergi bagi 200 ribu. Dia main jumpa saya. Rumah hajat. Minta boleh tak dapat tangkap ke dapat apa lah. Bila dia tu haji? Bulan lepas. Bulan lepas duit tu habis lah. Dia pun juri kat danuk tu tak ada lah. Ya tuan-tuan, sebab itu tadi pukau ni dia mari dengan mata. Sebab tu kadang-kadang dia mari dengan tepuk. Dia tepuk belakang. Tuan-tuan jadi bodoh. Ikut cakapnya. Jadi bila tuan-tuan jumpa orang yang jarang, tak kenal, tak apa, bentuk ramah semacam, tolong jangan tengok mata dia dan tolong baca doa yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, sihir pengasih. Sihir yang ketiga jenis pengasih. Jenis pengasih ni tuan-tuan, dia boleh datang daripada ludah. Dia boleh datang daripada makan. Dia boleh datang daripada gambar. Daripada gambar tu dia boleh puja tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kasih kepada dia. Dan sihir pengasih ini boleh datang daripada air mayat. Boleh datang daripada abu mayat, boleh datang daripada minyak mayat. Bagi orang yang mengamalkan minyak pengasih, minyak siyuyuk, kalau dia calik pada satu perempuan, perempuan itu akan ingat pada dia. Laki-laki itu ingat pada dia. Kalau ada perempuan calik pada laki-laki, akhirnya kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, dia menggunakan keedah sihir, tuan-tuan akan tengok kesan dia kepada anak-anak. Anak dia jadi degil, anak dia jadi melawan, anak dia jadi tak mau sembahyang, tak mau apa. Sebab dia mengamalkan sihir pengasih. Kalau tuan-tuan pakai susuk, pakai pengasih, anak tuan-tuan cuba cek, mesti ada masalah. Saya gunakan perkataan mesti tu, cuba cek balik.